الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه مع ما بعد. Setelah kita sampaikan asal atau pokok yang keempat dari enam pokok yang beliau sampaikan dalam risalahnya, yaitu mengenai keutamaan ilmu, dan juga keutamaan fikih di dalam Islam. Kemudian insyaallah taala kita akan sampaikan pula tentang masalah fadlul ilmi wa na'afik fid din. Kita akan menyampaikan di sini keutamaan-keutamaan ilmu. Di dalam agama ini. Dan kita akan bacakan faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin. Di antaranya adalah apa yang disebutkan minha, disebutkan anna Allah yarfa'u ahlal ilmi fi fil akhirah wa fid dunya. Amma fil akhirati fa inna Allah yarfa'uhum darajatin bihasabi maqamu bihi min ad-da'wati ila Allah wal 'amal bima alimu. Wa fi dunya yarfa'uhum Allah baina ibadihi bihasabi maqamu bihi. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siap belum? Sudah siap. Mahat siap, jangan ngobrol. Suaranya sampai ke depan. Ngobrolnya nanti di rumah. Jangan jadi orang zalim. Giliran suruh dia ngobrol, giliran suruh ngobrol di rumah diam sama suaminya. Sekarang tempatnya dia. Di sini kita akan menjelaskan mengenai keutamaan ilmu. Beliau menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu di akhirat dan juga di dunia. Orang yang memiliki pengetahuan agama akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, demikian pula di dunia ini. Di dunia dia akan dihormati oleh makhluk, dihormati oleh manusia. Di akhirat nanti dia akan mendapatkan tempat yang layak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya suatu kaum dengan sebab ini, dengan sebab pahamnya dia dengan Al-Qur'an dan pahamnya dia dengan sunnah. Wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan sebagian yang lain karena bodohnya mereka dengan Al-Qur'an dan juga sunnah dan juga agamanya. Dan juga mereka di dunia ini akan dianggap oleh manusia, di mana seseorang yang alim, yang memiliki ilmu, akan dipandang besar oleh manusia, walaupun dia sendirian. Akan tetapi apabila sebuah kaum, sekelompok manusia, mereka adalah orang juhal, jahil, bodoh dengan agama, akan dianggap kecil oleh seorang yang berilmu, walaupun dia sendirian. Ini keutamaan ilmu. Amma fil akhirati, kata beliau, adapun kedudukan mereka di akhirat nanti, fa innallaha yarfa'uhum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka, darajatin, beberapa derajat, bihasabi maqamu bihi minad da'wah, sesuai dengan apa yang mereka tegakkan dengan ilmu dan berdakwah kepada ilmu. Semakin dia memahami ilmu dan sesuai dengan kadar ilmu yang dia dakwahkan dan dia amalkan, maka sekian itu pula derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini di isyarahkan di dalam hadis Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran, tajwidan, qira'atan wa amalan, membacanya dengan tajwid dengan bagus dan diamalkan. Fa inna manzilataka fil akhirah inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu nanti di akhirat itu di penghujung ayat yang kau baca dari Al-Qur'an ini, kedudukan yang akan diperoleh bagi ahlul ilm, bagi orang-orang yang berusaha menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Wal amalu bima alimu, dan mengamalkan dengan apa yang mereka telah ketahui daripada Islam ini. Jadi Islam itu agama amal, bukan hanya agama teori. Agama Islam adalah agama yang butuh untuk direalisasikan di dalam kehidupan, tidak hanya sekedar dipelajari. Karena buah daripada ilmu adalah amal. Tanpa amal, ilmunya belum berbuah dan belum bermanfaat. Dan keadaan manusia dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini ada tiga. Jadi keadaan manusia di dalam menyambut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini ada tiga kelompok. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Matsalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal 'ilm kamatsali ghaitsin katsir asaba ardhan." Permisalan hidayah yang aku bawa dari Allah ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala itu perumpamaan hujan yang deras yang menimpa pada tanah. Dan dari golongan tanah yang tertimpa hujan tadi ada tiga bagian. Tanah yang pertama adalah tanah yang subur. Ketika tertimpa hujan, ambatatil kala wa husbal kathir, dia menyerap tanah, dia menyerap air hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini ta'ifah yang pertama. Jadi golongan manusia pertama di dalam menerima ilmu Islam ini, ada yang mengambil manfaat untuk diri sendiri, dia mengamalkan untuk diri sendiri dan juga bisa memberikan faedah pada orang lain, menyerapnya dan menumbuhkannya. Dan yang kedua keras, amsakatil ma, dia hanya mampu menahan air tetapi enggak bisa menyerapnya. Ini seperti orang yang diberikan hafalan Al-Qur'an yang kuat, diberikan kekuatan menghafal yang kuat, tetapi dia tidak mampu mencerna dan mengambil apa yang dia hafal. Tetapi ini masih baik, karena masih mau menampungnya, masih mau mencarinya, masih bisa dimanfaatkan. Diambil darinya hewan untuk minum dan juga yang lainnya. Dan yang ketiga ini tandus, tidak bisa menyerap, tidak bisa menahan, mengalir begitu saja. Dalam artian mereka tidak mempedulikan ilmu agama, mereka tidak mempedulikan agamanya, sehingga mereka tidak mampu mengambil faedah, tidak pula memberikan faedah pada orang lain. Dan ini permisalan manusia di dalam menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita saksikan di dalam kehidupan manusia. Sebagian mereka mampu menyerap ilmu agama ini dengan baik. Dia tumbuhkan dalam hatinya, dia tumbuhkan dalam dirinya, kemudian dia berikan faedah pada orang lain. Ini yang paling nikmat. Sebagian mereka mengambil ilmu agama tetapi tidak mampu untuk dia pakai, dirinya tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu yang dia miliki, akan tetapi masih bisa memberikan faedah pada orang lain. Bagian yang ketiga sama sekali tidak bermanfaat, hidupnya sama matinya tidak berguna di dunia ini. Hidupnya tidak memberikan manfaat. Nah, matinya pun manusia tidak merasa kehilangan. Jadi hidupnya sama matinya tidak ada bedanya. Ini kelompok yang ketiga. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu ini sangat memberikan pengaruh. Dan orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna adalah orang yang mau memperbaiki diri dan berusaha memperbaiki orang lain. Disebutkan dalam surat Wal-'Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, bersumpah. Dan kalimat sumpah ini menunjukkan bahwasanya ucapannya itu sangat penting. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam keadaan rugi, tidak ada yang beruntung. Semua kalimat, yang miskinnya, yang kayanya, yang rakyatnya, yang berpangkatnya, semuanya dalam kalimat manusia dan semuanya rugi. Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Dan seseorang tidak akan mampu beriman kecuali dengan ilmu. Karena iman artinya percaya. Dan seseorang tidak akan percaya kecuali setelah tahu dan melihat dan mempelajarinya. Kita tidak akan percaya kalau gajah itu hidungnya belalainya panjang dan kupingnya lebar kalau kita belum melihatnya. Baru kita tahu dan yakin bahwasanya gajah seperti itu. Demikian juga iman, kita enggak akan mampu beriman dengan surga dan juga neraka kalau kita tidak mempelajarinya. Berusaha untuk menyempurnakan diri dengan ilmu dan iman. Wa aminus solihat. Kemudian setelah dia berilmu, berusaha untuk diamalkan dengan amalan yang soleh. Amalan soleh ini amalan yang mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlasun lillahi azza wa jal, meniatkan dalam amalannya ikhlas. Wa mutaba'atun li rasulillah, dan mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan amalan soleh. Dua bagian ini adalah sesuatu yang bisa menyempurnakan diri seorang hamba. Dengan berilmu yang mana buahnya iman, dan iman buahnya amalan. Kalau seseorang ngaku beriman kemudian tidak beramal, imannya ditanda-tanyakan. Kalau dia beriman bahwasanya surga itu hak pun benar, dan dia juga beriman bahwasanya neraka itu juga hak, tentunya dia akan beramal untuk surga dan akan menjauhi amalan-amalan neraka. Karena neraka ada jalannya, surga juga ada jalannya. Jelas. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafuran. Kata Allah. Jadi manusia itu sebelumnya bukan sesuatu yang disebut-sebut. Tidak ada sebelumnya. Kemudian Allah jadikan kalian seperti ini keadaannya, mendengar, melihat. Tidak begitu saja dibiarkan. Allah tunjukkan kepada kalian manusia jalan. Ini jalan syukur. Ini jalan kufur. Silahkan ikuti. Kalian pengen kenikmatan maka ikuti jalan syukur ini. Jalan syukur ada pembawanya para rasul. Dan jalan kufur ada pembawanya para iblis dan tentaranya. Nah, wa fid dunya, kata beliau, adapun di dunia, yarfa'uhumullahu baina ibadihi, Allah akan angkat derajat ahlul ilmi di antara hamba-hambanya, bihasabi maqamu bihi, sesuai dengan apa yang dia amalkan daripada ilmu yang dia miliki. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian. Walladhina utul ilma darajatin, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Wa minha annahu irthun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal anbiya'a lam yurithu dinara wala dirhama innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafirin. Dan daripada keutamaan ilmu adalah bahwasanya ilmu itu adalah pewarisan para nabi. Ilmu yang kita pelajari, yang kita dengar, ini adalah warisan para nabi. Dan barang siapa yang pengin duduk di tempatnya para nabi, maka laluilah jalan-jalan mereka. Ambillah warisan mereka, yaitu ilmu. sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anbiya tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, dia telah mengambil bagian yang terbanyak. Wa minha annahu mimma yabqa lil insani ba'da mamatihi. Faqad thabata fil hadithi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala: Idza mata al-'abdu inqata'a 'amalu illa min thalathin: shadaqatun jariyatun aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Dan dari keutamaan ilmu adalah bahwasanya termasuk dari perkara yang tetap akan didapati oleh seorang hamba setelah kematiannya adalah ilmu. Ilmu yang dia ajarkan kepada keluarganya, ilmu yang dia ajarkan kepada masyarakatnya. Inilah yang tetap dan mengalir pahalanya. Dan bahkan lebih baik daripada onta merah harta yang termewah yang kalian miliki di dunia ini. Disebutkan dalam hadis, "Idza mata al-'abdu inqata'a 'amalu." Apabila seorang hamba itu meninggal, maka amalannya terputus, selesai. Jadi orang itu kalau sudah meninggal terputus amalannya. Tidak bisa kirim-kirim pahala. Pahala dikirim-kirim. Betapa enaknya kalau masih bisa kirim-kiriman. Terputus semuanya. Nah, kecuali tiga. Kecuali tiga amalan yang tidak akan terputus dan terus mengalir pahalanya kepada hamba setelah kematiannya. Ini juga salah satu hujjah bahwasanya walaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. Kalau dia berusaha untuk beramal maka dia akan meraihnya. Ada pengusaha orang lain, ini tidak bisa kita ambil setelah kita meninggal. Tidak bisa. Kecuali yang tetap padanya dalil. Disebutkan sedekah sampai pahalanya kepada si mayit. Adapun kirim bacaan, kirim pahala, ini tidak ada yang tetap atau tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun sunnah yang menganjurkan untuk perkara ini. Karena seandainya apabila perkara ini dibuka, maka banyak sekali orang yang bermalas-malasan ibadah. Saya ini kan banyak harta, tidak perlu saya ibadah yang banyak di dunia ini. Kalau nanti saya meninggal, saya akan nyuruh orang-orang satu kampung, satu daerah untuk berkumpul kemudian mengirimkan kepada saya bacaan-bacaan pahala. Betapa nikmatnya orang yang kaya dan betapa sengsaranya orang yang miskin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Sesungguhnya tidaklah manusia itu kecuali apa yang dia usahakan, dan apa yang dia usahakan akan dia lihat nanti di hadapan Allah. Kecuali tiga, kata Rasul, sodakotun jariyah, sodakoh yang mengalir. Jadi sodakoh yang diberikan oleh seorang hamba kepada kaum muslimin dan setelah kematiannya barang ini masih dipakai, pahalanya masih mengalir kepada pemiliknya. Dia sodakoh dengan tikar dia taruh di masjid, kemudian dia meninggal dunia. dan tikar tadi masih dipakai oleh kaum muslimin, maka ini yang dikatakan sodakotun jariyah, sodakoh yang mengalir pahalanya. Atau dia membangun sebuah masjid, kemudian dia meninggal dunia, dan masjid itu dipakai oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan mengalir kepada dirinya. Atau yang lain, yang sifatnya masih terus-menerus dimiliki dan dipakai oleh kaum muslimin, ini yang dikatakan sodakotun jariyah. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dia ajarkan yang diambil manfaat darinya. Kita mengajarkan cara membaca Al-Quran kepada seseorang sampai dia tahu dan paham, kemudian kita meninggal dan dia masih membaca Quran semasa hidupnya, kita masih mendapatkan amal dan pahala dari dirinya. Atau kita mengajarkan kepada kaum muslimin akidah yang benar, mengajarkan sunnah-sunnah dalam Islam, kemudian mereka mengerjakan perkara tadi dengan sebab kita yang memberikan kepada mereka ilmunya, kemudian kita meninggal dunia, kita pun masih mendapatkan amal dan pahala dari orang tadi. Wa waladun salihun yad'u lahu, dan seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka oleh karena itu ketika kita diberikan amanah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah seorang anak, maka jaga dengan baik, jaga dengan benar, didik dengan benar agar supaya mereka tumbuh menjadi orang soleh sehingga menjadi simpanan kebaikan buat kita nanti setelah kematian. Dan sahih dalam hadis ini adalah ilmun yuntafa'u bihi, bahwasanya ilmu manfaatnya adalah akan dipetik juga oleh pemiliknya ketika nanti sudah meninggal dunia. Dan darinya pula kata beliau bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuraqib ahadan an yakbita ahadan ala syai'in minan ni'am illa ala ni'matain. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendorong seorang pun untuk iri, untuk memiliki keinginan pada sesuatu pun daripada kenikmatan. Jadi kita seorang muslim dilarang untuk iri hasad pada kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita kecuali dua perkara. Dan hasad di dalam kebaikan dikatakan ghibtah, dan ini dibolehkan dalam Islam. Tetapi selain daripada itu hukumnya haram hasad ini. Jadi yatamanna zawalu ni'matin ala akhi, berangan-angan hilangnya kenikmatan pada saudaranya. Wa yakunu lahu, dan kenikmatan tadi ada pada diri. Ini hasad yang tertinggi dan terjelek. Hasad yang kedua yang lebih ringan, berangan-angan hilangnya kenikmatan pada saudaramu walaupun engkau tidak menginginkan kenikmatan itu, dan dua-duanya juga tidak boleh. Dan yang diperbolehkan hanya ada pada dua perkara. Yang pertama talabul ilmi wal amalu bi. Ketika kita melihat seorang pemuda yang duduk mencari ilmu dan dia beramal dengan ilmu tadi, boleh kita iri pada dirinya. Bagaimana saya seperti itu? Bagaimana saya akan seperti itu dan demikian? Kemudian dia bersemangat untuk seperti dirinya. Boleh. Adapun iri dan hasad pada seseorang yang diberikan harta tetapi dipakai untuk kemaksiatan seperti ini, tidak perlu kita irikan, tidak perlu kita hasad pada dirinya, karena ini adalah istidrot. Jadi kenikmatan yang Allah berikan pada seseorang yang bermaksiat itu bukan nikmat, itulah azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan kita untuk hasad dan iri pada seseorang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan yang kedua, al-ghina alladhi al-ghani alladhi ja'ala ma lahu hikmatan lil Islam, orang yang kaya raya, yang dia pakai hartanya untuk membantu perjuangan Islam. Ini yang boleh kita iri pada dirinya. Adapun orang kaya yang dia pakai hartanya untuk berfoya-foya kemaksiatan seperti ini, tidak perlu kita iri. Surga Allah Subhanahu wa taala lebih daripada mereka. Bahkan tempat cambuk di surga nanti lebih baik daripada dunia dan seisinya. Isi dunia apa hitung? Wanitanya, perhiasannya, bangunannya, tempat cambuknya lebih indah. Bagaimana kita iri dengan sesuatu yang sedikit dan kita lalai dengan sesuatu yang banyak? Tetapi kalau kita melihat seorang yang kaya raya dan dia memakai hartanya untuk perjuangan Islam, boleh kalian berangan-angan seperti itu. Kalau saya kaya seperti dia, saya akan melebihi dirinya. Sebagaimana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada para sahabatnya untuk bersedekah, berjihad di jalan Allah. Maka Umar bin Khattab membawa setengah hartanya. Ya Rasulullah, ini hartaku setengah saya infakkan untuk Islam. Dia merasa bahwasannya dengan membawa setengah hartanya ini tidak ada orang yang bisa menandingi dia. Akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa seluruh hartanya. Ya Rasulullah, ini hartaku semuanya saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar mengatakan, bagaimana dengan keluargamu Abu Bakar? Aku titipkan mereka Allah dan Rasulnya. Ini baru kita iri kepada mereka. Nah, dan tentunya ini sebagai pendorong saja. Tidak diwajibkan kita untuk bersedekah seluruh harta. Tidak diwajibkan kita bersedekah setengah harta. Tetapi yang na'am bermanfaat bagi kaum muslimin. Karena ini dilarang. Jangan sampai kalian menyedekahkan seluruh harta kalian sedangkan keluarga kalian fakir, miskin. Datang dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi ketika beliau sedang sakit, Nabi menengoknya. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, qad balagha bi min waj'in ma tara wa ana dzumalin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya telah datang kepadaku rasa sakit yang sudah sangat. Dan engkau tahu saya ini adalah pemilik harta, banyak hartaku. Walam yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada ahli waris yang aku miliki kecuali anak perempuanku ini satu. Afa atasaddaqu bi thulutsi mali? Apakah aku sedekahkan 2/3 dari hartaku? Rasulullah mengatakanlah, tidak. Fanusfi ya Rasulullah, kalau begitu setengahnya Rasulullah. Lah, tidak. Fasulut. Kemudian kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Naam. Afsulut. Wasulut kathirun au kabirun. 1/3 ini sudah banyak. Li'annaka intadara warasata aghaniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan yatakaffaf, minta-minta pada manusia. Akan tetapi kalau dia benar-benar seorang yang thiqah kepada Allah, maka silakan boleh menginfakkan seluruh hartanya ketika dia masih hidup. Tetapi ketika setelah sepeninggalnya, maka tidak boleh kecuali 1/3 saja. Nah, ini dihukum dalam ilmu mawaris, dalam bab faraid pembagian harta warisan. Ini juga perlu untuk dipelajari. Karena kita ini sebentar lagi akan mati. Siapa yang akan ngomong saya hidup selamanya? Atau saya akan hidup 5 tahun lagi? Tidak ada. Nah, umur kita ini sangat pendek. Barangkali nanti ada yang keluar pintu, ambruk, jatuh, kita gotong, kita mandikan. Siap. Harus siap. Siap tidak siap, harus siap. Oh, jangan nakut-nakuti ya. Kita enggak nakut-nakuti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Nah, barangkali setelah sholat Isya keluar pintu pakai sendal, tersenggol temannya jatuh mati. Wasilah mati itu banyak. Kesandung jebret jatuh mati. Nah, siapa yang siap? Semuanya siap. Harus mau gak mau siap. Dari sekarang harus siap. Nah, siap mati Pak ya? Insya Allah. Mati gak pandang umur, gak pandang usia, gak pandang jelek, gak pandang cantik. Semuanya mati. Oh iya. Fa'an Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad, tidak ada iri dengki kecuali pada dua perkara. Sifat ya, tabiat iri dengki ini sifat, kadang susah dihilangkan. Lihat temannya senang, senep. Lihat temannya senep, senang. Kebalikannya, tahu senep apa enggak? Senep itu susah. Lihat temannya susah, senang. Lihat temannya senang, susah. Jangan. Lihat temannya senang, senang. Lihat temannya senep, ikut senang. Tahu enggak? Lihat temannya susah, ikut susah. Karena muslim satu dengan yang lainnya saudara. Al-muslim akhul muslim. Rajulun atahallahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seorang laki-laki yang Allah berikan harta dan dia sedekahkan hartanya untuk jalan Allah. Dan rajulun atahallahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang laki-laki yang diberikan ilmu, dia memutuskan dengan ilmu dan mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ini daripada sekian keutamaan ilmu. Maka oleh karena itu bersemangatlah dalam menuntutnya dan tentunya dengan menjaga kesemangatan. Futur itu gampang. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin sirrah wa likulli sirrah fatrah. Amalan itu kadang-kadang naik, pengennya satu hari full, jangan berhenti taklimnya. Kalau perlu semangat satu hari itu. Wali kulisi rotin fatroh, dari semangat itu langsung jatuh. Sebulan gak mau taklim. Alasannya ada saja. Kerja lembur lah, urusan keluarga lah, padahal cuma duduk di rumah merenung ngopi misalkan. Futur. Kadang ketika semangat itu jatuh. Tetapi ada tanda-tandanya. Kapan futur? Di atas hidayah. Futur pun ada di atas hidayah. Ada futur di atas. Sudah. Seperti ini sudah keluar dari jalur. Kalau tinju ditinju KO, keluar arena lagi. Kalah dalam pertempuran menuju Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Barang siapa yang masa futurnya masih berteman dengan ahlu sunnah, masa futurnya masih mengamalkan sunnah, masih menjaga sunnah, dia di atas petunjuk. Akan tetapi ketika masa futurnya sudah jauh daripada ahlu sunnah, ngumpet-ngumpet lagi ke warung ngopi sambil lepas-lepus di samping warung, ada temannya dimatiin, nggak enak, sunahnya hilang, satu dua ketemu temannya malu. Sudah yang tanda-tanda orang seperti ini, kalau bisa tarik, ayo taklim lagi. Nah, kalau ketemu, kalau enggak, orangnya semakin lama semakin setan yang masuk dan hilang tak kemana, ini tanda kebinasaan seseorang. Ketika masa futurnya sudah jauh daripada sunnah, jauh daripada ahlu sunnah, jauh daripada menjaga sunnah, maka berhati-hati daripada perkara-perkara yang jaga kesemangatan. Tidak, orang itu biasa-biasa saja. Semangat turun, semangat tetapi terus berjalan. Bismillah. Sehingga apa, kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan selamat dan tidak keluar dari arena pertempuran. Karena apa, kita berjalan menuju Allah itu seperti orang bertempur. Maju setan masuk, terjang dari depan. Maju lagi dari depan. Setan enggak akan pernah berhenti. Maka oleh karena itu jaga kesemangatan, jaga ukhuwah, jaga persaudaraan, eratkan dengan iman, dengan takwa, kemudian jalan bersama bismillah. Jangan banyak masyakit. Insyaallah. Subhanallah. Insyaallah.